Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن لله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalala wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk bisa berkumpul kembali pada kesempatan pagi hari ini dalam rangka talabul ilmi. Ilmu wa ikhwan muslimin adalah asasul amal. Ilmu itu adalah dasarnya amal. Dibangun di atas dasar ini adalah amalan. Kalau ilmu itu tidak ada, maknanya tidak akan mungkin ada amalan. Bagaimana mungkin akan dibangun sebuah bangunan amalan di mana dasarnya tidak ada? Ini ucapannya Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Sehingga kita sebagai umat muslimin, umat Islam, wajib talabul ilmi dikarenakan kita wajib beramal, wajib beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ibadah itu ya kaum muslimin adalah sebuah amalan yang dibangun di atas ilmu. Tanpa adanya ilmu, tidak akan mungkin bisa seorang membangun amalan. Sebagaimana pondasi sebuah bangunan. Sebuah bangunan tanpa adanya pondasi yang kuat akan runtuh. Akan segera sirna, rusak, lapuk, dan roboh. Hilang bangunan itu. Demikian pula dengan sebuah amalan. Tidak akan bisa kita mengamalkannya bila mana kita tidak memiliki dasarnya. Maka perhatikanlah, ilmu itu sangat penting. Amalan wajib, maka ilmu tentang hal itu wajib. Amalan sunnah, maka ilmu tentang hal itu sunnah. Dua-duanya diperintahkan untuk kita mempelajarinya, dikarenakan kita diperintahkan mengamalkannya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang sahih, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku memerintahkan kepada kalian dengan sebuah perintah, maka laksanakan perintah itu. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan hadis ini umum. Perintah wajibkah atau perintah yang bentuknya sunnah? Laksanakan. Tidak perlu kita bertanya ini wajib atau ini sunnah. Kerjakan. Itu diperintahkan untuk kita mengamalkannya. Mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Makna mastata'tum adalah ba'da istifraghi taqah. Setelah kita mengeluarkan segala daya upaya yang kita miliki, ternyata kita tidak mampu, maka disitulah kemampuan kita terbatasi. Selama kita masih bisa, mampu dan mampu, amalkan itu. Tidak perlu engkau bertanya apakah ini wajib ataukah itu sunnah. Ini menunjukkan bahwa ilmu tentang hal yang wajib, wajib kita pelajari. Dan ilmu yang sunnah kita pun mempelajarinya agar bisa mengamalkan dua-duanya. Demikian pula dengan ilmu yang berkaitan dengan larangan-larangan. Larangan itu ada dua. Ada yang tingkatannya sampai haram, yakni yu'aqabu fa'iluhu, disiksa atau diancam dengan azab orang yang melakukannya, tingkatannya haram, ataupun dilarang, tingkatannya makruh. Dua-duanya diperintahkan untuk kita meninggalkannya. Maka ilmu tentang ini pun diperintahkan kita untuk mempelajarinya agar kita meninggalkannya. Adapun perkara yang kelima, hal-hal yang mubah, yakni hal yang tidak diperintahkan dan hal tersebut pun tidak dilarang, hal yang mubah, maka itu yabqa'ala ibahatihi, terus pada hukum dasar kemubahannya, sampai apakah itu mendukung perbuatan yang baik sehingga dia pun diperintahkan, atau yang mubah itu digunakan untuk sarana yang haram, maka itu pun dilarang. Hadirin yang kami muliakan, ilmu adalah dasar amalan. Kalau tidak punya ilmu, maka tidak bisa beramal. Bisa dipahami hadirin? Bagaimana Anda bisa sholat dengan baik ketika tidak memiliki ilmunya? Mengapa banyak orang sholat tetapi cepat? Dikarenakan dia tidak memiliki ilmu tentang sholat yang syar'i. Dia hanya selama ini ikut-ikutan orang sholat. Sehingga dia pun secepat itu merasa sudah sholat. Padahal tidak diterima seorang yang sholat tanpa tuma'nina. Tidak sah. La yujzi salatun ar-rajuli lam yukim salbuhu atau lam yukim salbuhu fi shalah, tidak sah salatnya seorang yang tidak menegakkan tulang rusuknya dalam salat, maknanya tidak berhenti pada setiap gerakannya. Gerakan ruku, ya ruku sampai tulang rusuk diam, jangan kau bergerak terus. Ini menunjukkan bahwasanya tuma'nina hukumnya rukun dalam sholat, lebih dari sekedar wajib, tidak sah. Tetapi mengapa banyak orang yang tidak mengerti perihal ini, sholatnya cepat sekali? Dikarenakan tidak mengilmuinya. Makna yang kedua dari ucapan Syekh, al-ilmu asasul amal ay yusahihuhu. Ilmu adalah dasar amal. Maknanya ilmu itu yang akan membenarkan amalan-amalan kita. Tadinya kita sholatnya cepat tanpa tuma'nina, mungkin karena kita mantan-mantan itu, alhamdulillah. Sekarang menjadi salafi maksudnya, Pak. Bukan alhamdulillah dulu saya kayak begitu-begitu, bukan. Dulu jahil. Kenapa sekarang sholatnya bisa tenang? Dikarenakan adanya ilmu. Dulu mungkin kita na'udzubillah min dzalik jatuh pada beberapa bid'ah, memperjuangkan yang tidak syar'i. Tetapi dengan berilmu, ilmu ini akan membenarkan, yakni apa? Memperbaiki yang dulu salah. Dengan ilmu, pengetahuan tentang oh ini yang benar, maka kita lakukan yang benar. Yang dulu belum sempurna, kita lakukan sesuai dengan ilmu yang ada, dan itu menjadikan sempurna. Wah, kata ikhwan, itulah pentingnya apa? Al-ilmu. Sihatul usul tujibu sihatul furu'. Yang ketiga dalam ucapannya Imam Syekh Salam Taimiyah, Beliau mengatakan, benarnya ilmu akan menyebabkan benarnya amalan. Maknanya disebutkan tentang kalimat ini sangat indah sekali. Ilmu itu ada dua. Ilmu ada dua. Ilmu yang hak, yang akan membawa seorang kepada al-haq, dan ilmu batil, ilmu yang membawa orang kepada kebatilan. Kalau dengan bahasa Imam dalam kitab Fadl Ilmi Salaf ala Ilmi Al-Khalaf, Al-Imam bin Rajab menyebutkan ilmu itu dua, ilmu nafi' wa ilmu ghairu nafi'. Kalau ilmunya yang dia pelajari sesuai syar'i, maka akan melahirkan amalan yang syar'i pula. Kalau ilmunya ilmu yang tidak syar'i, maka akan menimbulkan amalan yang tidak syar'i. Dari sini dituntut orang untuk meneliti kembali ilmu yang dia kaji. Menuntut dan menengok lagi, benarkah yang dipelajarinya, jangan-jangan itu penyimpangan. Akan melahirkan penyimpangan karena ilmunya salah. Kalau ilmunya benar, walhamdulillah, buktinya ilmu itu adalah berdasarkan dengan Al-Quran, berdasarkan dengan sunnah Nabi, dengan pemahaman beliau dengan para sahabatnya, tadbiknya, penerapannya, dan pemahamannya sesuai yang ada di zaman Nabi di hari itu. Terbatas Islam dengan zaman itu. Nabi mengatakan, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Islam yang benar adalah Islam yang ada padaku dan para sahabatku hari ini. Hari ini, Pak. Hari Sabtu. Ya bukan Sabtu sekarang maksudnya, Pak. Hari ini di mana Nabi mengucapkan kalimat ini? Di zaman beliau hidup, di tengah-tengah para sahabatnya. Itulah ilmu yang benar. Takaran dan kaidah ilmu itu benar dan tidaknya adalah hadis ini. Masya Allah. Teliti kembali, teliti. Jangan-jangan masih ada yang salah dari ilmu yang kita punya, yang akan menyeret kita, menjerumuskan kita kepada kesalahan. Pembahasan yang berikutnya masih berkaitan dengan ucapan Syekh Islam Taimiyah. Dari sini kaum muslimin, manhaj kita Nabi alaihissalatu wassalam bersama dengan para sahabatnya dan para ulama tabi'in, ulama salaf, mereka memerintahkan kepada kita untuk meneliti dari siapa ilmu kita kita ambil. Siapa guru kita yang kita ambil ilmunya? Jangan sembarangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fas'alu ahla dzikri. Bertanyalah kalian kepada ahla dzikri, ulama. Az-zikr di sini yakni asy-syari'ah, ilmu din. Tanya kepada memang ahlinya dalam bidangnya. Bertanya tentang ilmu din kepada alim, syaikh yang memiliki keilmuan yang mendalam. Ini menunjukkan dalam menimba ilmu, jangan serampangan. Tahu serampangan, Pak? Ngawur. Tahu ngawur? Bahasa sini apa? Bukan ngawur. Ngawur juga, ngawur. Ya kalau masih lingkup makanan, secomotnya masih makanan, Pak. Ya, ada bakwan tahu berontak mendoan, ada apa-apa, ngawur. Oh, masih makanan. Itu pun kadang masih ada penyesalan, waduh kok yang diambil yang ini, bukan yang itu. Karena itu lebih enak daripada yang ini. Artinya serampangan itu mengakibatkan sebuah resiko. beli barang serampangan, ambil secomotnya, ternyata barang yang sudah rusak ada cacatnya, kenapa gak ambil yang itu tadi? Wah, namanya aja serampangan, padahal harga sama, rugi dunia. Jangan serampangan. Wah, apalagi urusan din, urusan agama. Maka para ulama kita, ucapan yang dikenal dan terkenal, syahirul masyhur, ucapan Imam Muhammad bin Sirin, inna hadal ilma dinun, fanzuru aman tahuduna dinakum, ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah engkau dari siapa engkau mengambilnya. Kalau engkau belajar ilmu tentang teknologi, engkau belajar ilmu tentang sistem bisnis, ilmu itu ilmu yang bisa, ya tentunya ada yang lebih baik, ada yang kurang baik, tetapi kerugiannya cuma sekedar duniawi. Bikin bangunan salah, ya paling retak. Salah material, bikin bangunan tukangnya bukan ahli, ya paling roboh, 100 juta hilang. Karena apa? Ngawur. Tapi kalau kau belajar ilmu agama, ngawur, tidak teliti kepada siapa kau mengambilnya, akibatnya hasil ilmunya ilmu yang batil, maka kerugian dunia wal akhirah yang kita dapatkan. Fahadha ikhwan, al-ilmu asasul amal, ilmu itu adalah dasarnya amal. Maka mari kita talabul ilmi, ilmu yang syar'i. Untuk didapat ilmu yang syar'i melalui seorang pengajar, al-mudarris, al-muallim, atau al-ustadz, atau syekh yang dikenal betul, oh dia memperjuangkan dakwah salafiyah yang hak ini. Jangan serampangan. Bisa dipahami? Ini mukaddimah membangkitkan kita untuk talabul ilmi. Walhamdulillah, mudah-mudahan terjaga terus kesemangatan talabul ilmi. Kita akan masuk ke pembahasan lanjutan dalam kitab Riyadhus Salihin, hadis yang ke-11. Hadis yang ke-11 ini wa kaum muslimin berkaitan tentang dilipat gandakan kannya amal soleh, yakni berupa pahalanya yang dilipat gandakan. Kita baca hadisnya. An Abil Abbas, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbihi, dari Abul Abbas, beliau bernama Abdullah Ibn Abbas, putranya Abbas radhiyallahu anhuma. Mengapa radhiyallahu anhuma? Dikarenakan Abdullah putranya Abbas adalah sahabi. Abbas babaknya Abdullah sahabi. Abbas bin Abdul Muttalib pamannya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Maka dua-duanya adalah sahabiyani. Maka disebut radhiyallahu anhuma. Ya. Qala, beliau mengatakan dari Nabi alaihissalatu wasallam, fima yarwihi an rabbih, di mana Rasul meriwayatkan hadis ini dari Allah. Hadis yang akan kita baca disilakan dengan hadis qudsi. Hadis itu ada dua, hadis qudsi yang di mana beliau meriwayatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala, cuman kata-katanya dari beliau. Beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran, hurufuhu wa ma'anihi adalah dari Allah. Hurufnya, kata-katanya, susunan kata-katanya, dan makna-maknanya, itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bedanya, kalau kita membaca Al-Quran, pahalanya setiap satu huruf hitungannya. Satu hurufnya di dalam Al-Quran diberikan pahala 10. Hah? Adapun kalau hadis, tidak. Tapi bukan berarti tidak beribadah. Membaca hadis Nabi ibadah, dikarenakan itu bagian dari apa? Ilmu syar'i. Ya. Qala tabaraka wa ta'ala, inna allaha kadabal hasanati was sayyati thumma bayyana dhalik. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menulis apa? Al-hasanat, kebaikan-kebaikan, was-sayyi'at, dan kejelekan-kejelekan. Thumma bayyana dhalik, kemudian Allah telah menjelaskan keduanya. Lihat, ucapan ini sangat indah. Allah itu tatkala memerintahkan kepada hambanya untuk beribadah, Allah pun menerangkan apa ibadah itu. Apa yang harus kita lakukan dalam rangka ibadah. Allah tidak zalim. Ibadah kamu, terus bagaimana? Gak ada ilmunya, manusia akan bingung. Manusia akan kacau. Ibadah apa itu ibadah? Melakukan apa itu ibadah? Gak ada Rasul, gak ada wahyu, gak ada keterangan. Bingung kita. Maka Allah utus Rasul. Allah turunkan kitab-kitab. Allah turunkan syariah. Untuk memberitahukan makna ibadah yang harus dilakukan oleh hamba-hambanya. Allah Maha Rahmah, tidak zalim. Pembahasan berikutnya dalam kalimat ini, wahai kaum muslimin, hal ini menunjukkan bahwa ibadah yang kita lakukan adalah amalan tertentu, bukan semau kita. Kenapa? Karena Allah menurunkan syariat, Allah mengutus Rasul, menurunkan kitab-kitab. Maka dengan itu, ibadah adalah amalan yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita melakukannya. Sehingga orang ngokarpe dewek, Pak. Bukan semau sendiri. Kalau tidak ada syariat, tidak ada Rasul, tidak ada kitab suci, maka niscaya akan dibolehkan. Sudahlah. Engkau diciptakan untuk beribadah. Apa itu ibadah? Terserah kamu. Kalau demikian, apa? Apapun yang kita lakukan akan benar. Karena tidak ada kaidah-kaidah, perintah-perintah, dan larangan-larangan. Karena tidak ada syariat. Niscaya akan benar semuanya. Tetapi dalam kenyataannya Allah mengutus Rasul, Allah menurunkan kitab-kitab, Allah memberikan adanya syariat, Allah menjelaskan al-hasanat was-sayyi'at. Ini maknanya ibadah itu tertentu, bukan semau kita. Bisa dipahami hadirin? Ya. Kalau demikian, kita harus belajar. Apa itu hasanat? Apa itu sayyi'at? Tanpa kita talabul ilmi, tidak akan tahu. Hakadha qawm muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan hadisnya. Faman hamma bihasanatin wa lam ya'malha Barang siapa yang menginginkan untuk mengamalkan kebaikan, Falam ya'malha, ternyata dia tidak bisa mengamalkannya. Apa yang terjadi untuk dia? Disebutkan katabahallahu ta'ala indahu hasanatan kamilatan. Akan ditulis oleh Allah di sisinya bagi dia sebagai amalan kebaikan yang sempurna. Masya Allah. Di sini terdapat pembahasan pentingnya niat untuk beramal saleh. Saya akan ta'lim, saya akan datang ke majelis ta'lim, saya akan baca Quran, saya akan sedekah. Bersungguh-sungguh untuk melakukannya. Jikalau ternyata ada kendala yang merintanginya, tiba-tiba anak sakit sehingga tidak bisa berangkat, atau tiba-tiba kitanya yang sakit sehingga tidak bisa berangkat, atau kita mau sedekah tiba-tiba ada kebutuhan yang mendesak yang tidak bisa untuk ditunda-tunda, maka kita kali ini tidak bersedekah tetapi sudah ada keinginan. Hal itu memberikan pahala bagi kita. Allah mencatat niat baik kita tadi sebagai hasanatan kamilatan, kebaikan yang sempurna. Kemudian lanjutannya, wa man hamma biha fa'amilaha, dan barang siapa yang berkeinginan untuk mengamalkan kebaikan dan dia berhasil mengamalkannya. Berkeinginan untuk ta'lim dan berhasil mengamalkannya. Berkeinginan untuk sholat berjamaah, selalu berjamaah dan mampu mengamalkannya. Maka pahalanya adalah, Allah melanjutkan dalam hadis ini, yakni hadis qudsi ini, maka katabahallahu ashra hasanatin ila sab'umi'ati di'fin ila ad'afin kathiratin. Allah akan menulis amalan kebaikan yang berhasil kita amalkan tadi menjadi 10 kali lipatnya, sampai kepada 700 kali lipatnya, sampai lipatan yang tidak terhingga. Masya Allah wa kaum muslimin. Satu amalan. Dari sini Asy-Syaikh Ibnu Taimin menyebutkan amalan bisa sama tapi pahala tidaklah mesti sama, sesuai Allah menghendakinya, sesuai dengan kehendak Allah. Misal orang berdiri dalam salat berjamaah dengan satu imam, salat subuh tadi umpamanya, berjamaah dengan satu imam, pahalanya berapa ya kaum muslimin? Kalau pahala imam dengan makmum beda, Bang. Beda. Imam mendapatkan pahala sejumlah makmum. Masya Allah. Itu nikmat sebagai imam. Baik imam salat jahriyah maupun imam salat sirriyah. Berapa jumlahnya orang yang berjamaah dengan dia? Sekian puluh atau sekian ratus, karena dia di pondok umpamanya, muridnya banyak, dia menjadi imam. Masya Allah, sejumlah itu dia mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dari sisi jumlah jamaahnya, belum dari sisi kelipatan yang disebutkan dalam hadis ini. Yang kami maukan sebagaimana Syekh Ibnu Taimiyah menyebutkan dalam syarah Riyadhus Shalihin ini, dalam hadis yang sebelumnya, orang berdiri dalam satu shaf tetapi tingkat keikhlasannya bertingkat-tingkat. Ada yang ikhlas ada yang riya, ada yang tercampur padanya, ada yang macam-macam. Manusia dalam hati kita tidak bisa menebak. Tetapi begitulah yang namanya niatan. Kadangkala ini, kadangkala karena urusan duniawi, ya, aktif ke masjid baru-baru saja dikarenakan nyelek umpamanya, yang sebelumnya nggak pernah nongol, sekarang aktif karena apa? Minta dukungan. Begitu nanti jadi atau tidak jadi, tidak kelihatan lagi, kabur sudah, yang penting sudah entuk suara. Na'udzubillah min dzalik. Di umur dunia dia beramal. Masing-masing itu pahalanya, Syekh mengatakan ala qadri niyatihi. Itu yang pertama. Yang mempengaruhi pahala itu yang kedua adalah tingkat kekhusyuannya. Sebelum itu tingkat kebenaran, tingkat sesuai dengan sunnahnya. Setiap amalan itu semakin sesuai dengan sunnah, maka semakin pahalanya besar. Dalam sholat ada amalan yang rukun, ada amalan yang wajib, ada amalan yang sunnah. Itu berpengaruh. Ya, membaca suratan umpamanya pada dua rakaat yang pertama itu hukumnya sunnah. Sehingga kalau kita sholat Al-Fatihah saja, Waladhalin amin, Allahu Akbar, sah tidak sah? Karena yang rukun Al-Fatihah suratannya sunnah. Yang satunya lengkap dia. Dia membaca iftitah, dia membaca ta'awud, basmalah, al-fatihah, suratan. Yang satu cuman al-fatihah saja. Al-fatihah itu dimulai dari apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Bukan dimulai dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sehingga pembahasan membaca ta'awud ini sunnah atau wajib ada khilaf. Beberapa ulama mengatakan itu sunnah. Bismillah juga sunnah. Karena bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Nabi mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salatnya seorang yang tidak membaca Al-Fatihah, bukan membaca ta'awud, bukan membaca basmalah. Sehingga dia Allahu Akbar, Alhamdulillahirrabbilalamin, sah salatnya. Waladhalin amin, Allahu Akbar. Oh, berarti dia orang yang tergesa-gesa? Tidak. Dia melakukan yang rukun. Tetapi dari sisi pahala berpengaruh dengan yang melakukan dengan lengkap sunah-sunahnya, dengan yang mencukupkan dengan yang rukun dan wajibnya. Hakadah kaum muslimin. Kemudian pengaruh yang lainnya dari sisi khusyuan. Hakadah. Itu semuanya dilipat gandakan sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya. Wa in hamma bi sayyatin falam ya'malha. Barang siapa yang ingin melakukan sebuah dosa, lihat ya kaum muslimin, manusia itu memiliki dua keinginan. Keinginan baik, amal soleh, dan ternyata ada keinginan berbuat kejelekan. Itu ada pada diri kita. Ingin, contohnya apa pak? Laki-laki, godaan terbesar apa? Wanita. Ingin melihat seorang wanita yang awalnya gak kepikiran, ternyata kok keton, ayu ya, kemudian didelengi baik dengan dalil kan pandangan pertama boleh lotot pertama bebak, Ini pertama ping 10 lah ya, Pak. Tatkala itu muncul, bagaimana yang harus kita lakukan? Hadis ini diantara pijakannya. Faman hamma bisayyatin, barang siapa yang ingin melakukan sebuah dosa, sebuah maksiat, falam ya'malha, namun dia akhirnya tidak mengerjakannya. Dia pandangannya ditundukkan, dia tutupi, dia pejamkan, ya. Lah naik numpak motor pribun bak, ya nabrak, ya aja nabrak. Ya. Tapi bisa kita untuk melengos dan tidak melihatnya. Ya. Barang siapa yang berkeinginan berbuat jelek dan dia tidak mengamalkannya, katabahallahu indahu hasanatan wahidatan atau kamilatan, tetap hal ini ditulis oleh Allah sebagai kebaikan yang sempurna. Masya Allah. Kenapa? Dikarenakan meninggalkan dosa berarti dia menjalankan perintah meninggalkan dosa. Berarti dia bisa mengekang syahwat hawa nafsunya. Kenapa dia meninggalkan dosa? Lillah, alasannya karena Allah Azza wa Jal, bukan faktor lain. Hakada kaum muslimin. Kalau faktor lain itu tidak mendatangkan pahala. Ini berkaitan dengan niat. Misal mamanya ada perbuatan dosa, gak jadi dilakukan karena takut bokonangan mamanya. Suatu hari ketika tidak ada orang, dia akan lakukan. Berhentinya dia dari dosa itu bukan lillah, tapi karena bokonangan. Hakata kaum muslim, dorongan dia meninggalkan dosa itu apa? Itu pun menjadi tolak ukur dia mendapatkan pahala atau tidak. Orang tidak merokok, kenapa? Sudah kena penyakit TBC umumnya. Ampuk, ngerti ampuk Pak? Sesak napas. Bukan karena Allah, tapi karena nasihat dokter. Terus yang koneksi sehat ngerokok maning. Nah, ini bukan lillah seperti itu. Itu bukan taubatan nasuha, itu kendala kesehatan saja. Maka tidak mendapatkan pahala. Yang mendapatkan pahala adalah dia tidak mengamalkannya lillah. Wa in hamma biha fa'milaha. Kelanjutannya, barang siapa yang ingin melakukan sebuah amalan dosa dan dia mengamalkannya, maka ditulis bagi dia satu dosa. Fakataballahu alaih sayyatan wahidatan, Allah tulis atas dia satu dosa, tidak dilipat gandakan. Ini menunjukkan Allah Maha apa? Rahmah, Maha kasih sayang, bahwasanya dosa itu tidak dilipat gandakan. Kenapa? Karena jumlah amal saleh dengan jumlah amal maksiat itu lebih banyak amal maksiatnya daripada amal salehnya. Kalau seandainya amal maksiat juga dilipat gandakan minimalnya 10. Satu dosa ditulis 10 atau sampai 700 kali lipat. Na'udzubillah min dzalik. Seorang tidak akan mampu untuk mengejar kejelekannya dengan amal kebaikannya karena jumlah amal saleh yang dilakukan oleh kita lebih sedikit daripada amal kemaksiatannya. Maka Allah Maha Rahmah, dilipat gandakan amalan yang saleh sekian kali lipat, sekian kali lipat. Adapun yang maksiat ditulis satu dosa. Tetapi ingat ya kaum muslimin, disebutkan oleh para ulama kita di antaranya Syekh Ibnu Taimin dan yang lainnya, bahwa dosa itu Laisa ala haddin sawa. Tingkatannya itu tidaklah sama. Ditulis satu dosa, tetapi bobotnya itu berbeda-beda. Durhaka kepada orang tua, ini memiliki bobot nilai dosa yang besar dibandingkan ketika seorang mendzalimi bukan orang tuanya. Sama-sama berbuat zalim, tapi engkau berbuat zalim kepada orang tua dengan berbuat zalim kepada orang lain, lain dari kaum muslimin. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, lebih besar durhaka kepada orang tua. Dalam kitab Al-Kabair, karimah Madzhabi disebutkan uququl walidain, sampai-sampai Nabi memberikan ancaman la yadkhulul jannah aqun, tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada orang tua. Sampai dikatakan itu, walaupun durhaka kepada orang tua bukan dosa yang mengekalkan dalam neraka, tetapi sebagai bentuk larangan yang sangat kuat, Nabi mengucapkan hadis tersebut sebagai ancaman dan peringatan jangan durhaka kepada orang tua. Hakadha kaum muslimin rahimani warahim jami'an. Nabi kita satu hari naik ke atas mimbar, mengucapkan 3 kali amin, amin, amin. Sa'ida Rasulullah mimbar faqala amin, amin, amin. Faqalu, faqulta amin, lima amantau kama qalu. Tatkala Nabi mengucapkan 3 kali amin, yang artinya semoga Allah mengabulkan, 3 kali, para sahabat bertanya, engkau mengucapkan amin, amin, mengaminkan doanya siapa, wahai Rasul? Faqala atani Jibril, datang Jibril kepadaku barusan, mengucapkan 3 doa. Yang pertama, raghima an fumrin dzukirta indahu falam yusalli alaik. Qul amin faqultu amin. Binasa orang yang disebut namamu tetapi dia tidak bersolawat kepadamu. Katakan amin, aku pun mengatakan amin. Sehingga kalau disebut nama Nabi kita Muhammad, kita bersalawat sallallahu alaihi wasallam. Apakah wajib pada setiapnya? Para ulama menyebutkan yang wajib menggugurkan dosa adalah dalam 1 kali majlis, 1 kali ucapan sallallahu alaihi wasallam ketika disebut nama beliau. Seandainya kita bisa setiap kita mengucapkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersalat kepada beliau setiap itu, maka itu sangat indah dan baik. Man shalla alayya sallallahu bi ashran, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu bi ashran alayhi bi ashran. Barang siapa yang dia bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat untuk dia 10 kali. Makna Allah bersalawat kepada hambanya, Allah memuji dia 10 kali. Adapun salawat hamba kepada seperti kita bersalawat kepada Nabi, yakni doa. Doa. Sedikit mumpung saya ingat. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah melimpahkan salawatnya, doa kebaikan bagi Nabi wasallam dan memberikan keselamatan kepada beliau. Ada yang mengatakan, "Hah, nabimu berarti belum selamat." Karena itu umatnya disuruh mendoakan. Bagaimana Pak jawabnya? Hah? Paham bukan pertanyaan ini pun? Kalau tidak paham, ya sudah. Ba'dadul qodah insya Allah jawabannya. Jawabannya sangat mudah. Kepastian beliau selamat, kepastian beliau masuk surga, kepastian diampuni dosanya, hal yang tidak diragukan dalam banyak riwayat. Ana awwalu man yuftah lahul babul jannah. Aku orang yang pertama kali dibukakan pintu surga untukku yang tidak pernah dibuka untuk seorang pun sebelumku. Hadis yang masya Allah banyak. Kita ngirit waktu pak tinggal 5 menit. Ya. Tidak diragukan ughfira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Telah diampuni semua dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Dan butuh dengan apa? Doa kita. Loh, tapi kenapa kita diperintahkan untuk berselawat? Kita berselawat kepada Nabi itu kepentingannya kita. Kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam itu kepentingannya untuk kita. Di antaranya adalah man shalla alayya halat lahu syafa'at yaumil qiyamah. Atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berselawat kepadaku maka akan dihalalkan bagi dia syafaatku nanti di yaumil qiyamah. Yani akan diberi izin oleh Allah guna dia mendapatkan syafaatku. Itu kepentingan kita. Bukan karena Nabi butuh doa kita. Lah, tidak sama sekali. Wa kaum muslimin. Sallu alayya haitsuma kuntum fa inna salatakum tablughuni. Fa inna salatakum tablughuni haitsuma kuntum. Sallu alayya, bersalawatlah kalian kepadaku karena salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Walhamdulillah, tidak perlu atau bukan tidak perlu, dah harus datang ke Madinah untuk mengucapkan salam kepada beliau. Dimanapun kalian berada akan sampai. Itu kepentingannya untuk kita, wa kaum muslimin. Hakada wa kaum muslimin. Seperti kita memakamkan bayi. Disolati tidak, pak? Jenazah bayi. Disolati. Didoakan? Didoakan. Loh kan gak punya dosa. Jawabannya adalah karena ini syariat. Kita menyolati jenazah bayi, mengkafani, memandikan, menyolati, menguburkan, mendoakan, itu agar kita meraih pahala sang bayi ini dijamin surga ketika dia anaknya seorang muslim. Ha, kata kaum muslimin. Ini yang pertama. Yang kedua, rahiman dun fri'in adraka ramadhan falam yughfar lahu au kama qala billahi sallallahu alaihi wasallam. Celaka orang yang masuk Ramadan kemudian dia keluar tidak dimaafkan dosa-dosanya. Qul amin faqultu amin, ucapkan olehmu amin, aku pun mengucapkan amin. Ini kebinasan bagi orang yang masuk Ramadan dan tidak mendapatkan ampunan. Kenapa pak? Saking kebangetan nek. Ngerti bahasa janegi, saking kebangetan nek. Dia tidak memanfaatkan bulan yang mulia, tapi dia malah tetap berbuat maksiat. Sampai dosanya pun tidak diampuni. Yang ketiga, sesuai dengan pembahasan tadi tentang birru walidain, rahiman fumrin adraka abawaihi aw ahaduhuma falam yudkhilahul jannah. Celaka seorang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya dalam keadaan sudah tua di sisi dia, namun kedua orang tuanya tidak memasukkan dia ke dalam al-jannah dikarenakan dia tidak memanfaatkannya dengan amalan birrul walidain. Qul amin faqultu amin, katakan olehmu amin, aku pun mengatakan amin. Alhasil kesimpulannya ya kaum muslimin, mari kita manfaatkan hidup ini untuk beramal, beribadah, karena pahalanya sangat besar. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jal, amalan-amalan saleh yang kita lakukan diterima dan diberikan pahala yang berlipat ganda dan ditulis dengan jumlah yang besar. Mudah-mudahan ketika nanti kita dihisab, ketika kita nanti ditimbang di mizan, amalan kebaikan kita lebih banyak, lebih berat dibandingkan dengan amalan kejelekan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya.